kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Citra cinta.